katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa? Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi? Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah. Wa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.